بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، الحديث السابع والعشرون، حديث ينقد وفلتجر عن النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوا. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu dari Nabi SAW, beliau berkata: al-birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu adalah baiknya akhlak, wal itsm, sedangkan dosa adalah ma haka fi nafsi, yang menggelisahkan hatimu, wa karita an yattali 'alaihi an-nas, yang engkau tidak suka kalau manusia melihatnya. Rawah Muslim. Hadis kedua dari Wabisah ibn Ma'bad, dia berkata: aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, engkau datang bertanya tentang al-birri wal-ithm, engkau bertanya tentang kebaikan dan keburukan, tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am, aku katakan ya. Qala istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nas, yang namanya kebaikan adalah yang dirimu atau jiwamu tenteram dan juga hatimu tenteram, sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan yang berbolak-balik di dalam dadamu. Ini yang ragu-ragu dalam dadamu. Wa in aftaka an-nas wa aftau, walaupun manusia berfatwa dan mereka berfatwa kepadamu. Qala Syekh rahimahullah, haditsun hasanun rawainahu fi musnadai al-imamain Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Hadis yang kedua, kalau yang pertama rawahu Muslim, yang kedua disebutkan dalam dua musnad, musnadail imamain, dua musnad dari dua imam, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Amma hadits An-Nawas ibn Sam'an, adapun hadits Nawas ibn Sam'an, faqarrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Muawiyah ibn Salih dari Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair an abihi an An-Nawas. Wa Muawiyah wa Abdurrahman wa abuhu tafarrada bi takhrij hadithihim Muslim dun al-Bukhari. Beliau-beliau ini riwayatnya hanya diriwayatkan oleh Muslim tanpa Bukhari. Amma hadis wa bi sah faqarrajahu al-Imam Ahmad min tariq Hammad ibn Salama an Zubair ibn Abd Salam an Ayyub ibn Abdullah ibn Mikriz an Wabisah ibn Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ana uridu an la ada' shay'an min al-birr wal ithmi illa sa'altu anhu. Aku datang kepada Rasulullah sallam dalam keadaan aku menginginkan untuk bertanya atau untuk tidak aku tinggalkan, la ada', tidak aku tinggalkan syai'an, sedikit pun dari kebaikan dan keburukan kecuali akan aku tanyakan. Faqala li, maka berkata kepadaku Rasulullah sallam, ujnu ya Wabisah, mendekatlah wahai Wabisah. Fadanautu minhu, maka aku pun mendekatinya. Hatta massat rakbati rukbatahu, hingga bersentuhan lututku dengan lututnya. Faqala ya Wabisah, ukhbiruka ma jita tas'al anhu au tas'alni. Maka berkatalah kepadaku wahai Wabisah, aku kabarkan kepadamu apa yang kau datang ke sini untuknya, apa yang kau datang ke sini mau tanyakan, atau engkau yang tanya padaku. Qultu ya Rasulullah akhbirni, aku katakan ya Rasulullah kabarkan padaku, ini silakan engkau yang mengkhabarkan padaku. Qala ji'ta tas'alni 'anil birri wal ithm, engkau datang mau tanya tentang al birr wal ithm. Qultu na'am, iya memang begitu. Fajama'a asabi'u thalath, beliau kumpulkan jari jemarinya atau tiga jari jemarinya. Faja'ala yankutu biha fis sadr, kemudian mulailah beliau menempelkannya ke dadaku. Entah tiga jari itu ini atau ini, Allah Allah, yang jelas tempelkan ke dadaku. Sepertinya yang enak tengah ya. Ya Wabisah, sambil memegang dadanya. Ya Wabisah, istasdi qalba, tanyalah pada hatimu. Albir matma'anna ilaihi alqalb wa matma'annat ilaihi an-nafs wal ithmu ma haka fil qalb wa taraddada fil sadr. Wa Wabisah, yang namanya kebaikan itu apa yang jiwamu tenteram dan hatimu tenteram, sedangkan dosa adalah apa yang menggelisahkan hatimu dan berbolak-balik di dadamu, walaupun manusia berfatwa dengan apa yang mereka fatwakan. Wa fi riwayatin ukhra lil Imam Ahmad anna Zubair lam yasma'hu min Ayyub, dalam riwayat yang lain dari Imam Ahmad bahwa Zubair tidak mendengar dari Ayyub. Qala haddatsani julasa'uhu, nyampaikan kepadaku teman-teman duduknya. Wa qad ra'aituhu fa fi isnadi hadzal hadits amrani yujib kullun minhuma dha'fahu. Qad ibn Rajab, dalam satu sanad ini ada dua perkara yang mengharuskan dia jadi lemah. Salah satunya inqita'uhu bainaz Zubair wa Ayyub, terputusnya sanad antara Zubair dengan Ayyub yang ternyata bukan langsung dari Ayyub dan tidak mendengar, bahkan dikatakan teman-teman duduknya, entah siapa. Fa innahu rawahu an qaumin lam yasma'hum, dia meriwayatkan dari kaum-kaum yang dia tidak mendengar. Yang kedua, as-sani, da'fuz Zubair hadha. Yang kedua, lemahnya Zubair itu sendiri. Qala Daruqutni, berkata Daruqutni, rawa ahadith manakir. Beliau ini meriwayatkan hadis-hadis munkar. Hadis munkar, hadis yang bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Wa dha'afahu Ibn Hibban. Dan beliau ini dianggap dha'if oleh Ibn Hibban. Padahal Ibn Hibban termasuk yang paling lunak dalam menilai. Tapi dida'ifkan dari beliau. Kalau saja beliau mensahihkan, masih harus ditanya. Kadang-kadang yang dha'if juga dikatakan sahih, karena beliau sangat lunak dalam pemeriksaan. Barakallahu fikum. Tetapi di sini justru mendha'ifkan. Jadi kalau orang yang mutasyaddid, yang sangat keras kalau menilai, ketika dia mendha'ifkan, nanti dulu. Kadang-kadang dia terlalu keras. Tapi kalau mensahihkan, benar-benar sahih. Tapi kalau sebaliknya yang lunak, ketika dia mensahihkan, nanti dulu. Kadang-kadang mensahihkan yang baik. Tetapi ketika mendha'ifkan, sudah jelas sahih. Karena yang mutasahih saja, mendha'ifkan. Qala, sammahu Ayyub ibn Abdissalam, fa'akhta' fismihi. Dia menyebutkan nama Ayyub ibn Abdissalam, dan dia salah dalam menyebutkan namanya. Walahu tariqun akhar an Wabisah. Juga ada jalan lain dari Wabisah. Kharajahul Imamu Ahmad. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga. Dari riwayat Muawiyah ibn Salih an Abi Abdillah As-Sulami. Qala sami'tu Wabisah fadakar al-hadith mukhtasara. Walabduhu, beliau sampaikan dengan sanad yang ini, hadith yang ringkas. Faqala, albirru man syarha lahu sadruk. Albir adalah apa yang dadamu lapang dengannya. Wal itham ma haka fi sadrik. Sedangkan itham adalah apa yang menggelisahkan hatimu atau menyempitkan hatimu. Wa in aftaka anhun nas. Walaupun manusia berfatwa. As-Sulami hadha, qala Ali ibn al-Madini huwa majhul. Pada sanad yang kedua ada As-Sulami yang ternyata majhul, tidak dikenal. Kharajahul Bazzar wa Tabrani. Wa indahuma Abu Abdillah al-Asadi. Wa qala al-Bazzar la na'lam ahadan sammahu. Dikeluarkan oleh al-Bazzar dan Tabrani. Dan pada keduanya ada Abu Abdillah al-Asadi. Kata al-Bazzar, kami tidak mengetahui ada seorang pun yang menyebut nama ini. Ini menunjukkan majhulnya, jahalah. Kada qala wa qad sama fi ba'd ar-riwayat Muhammadan. Ada pula yang menyebutkan namanya dalam beberapa riwayat dengan Muhammad, kan dijuluki Abu Abdillah. Itu kunyah bukan nama. Siapa namanya? Tidak ada yang menyebutkan namanya. Dan ada yang menyebutkan namanya katanya Muhammad. Qala Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Hafiz, "Law qala qa'ilun innahu Muhammad Ibn Sa'id Al-Maslub." Kalau saja ada yang berkata bahwa itu adalah Muhammad Ibn Sa'id Al-Maslub, lama dafa'tu dhalik, aku pun tidak akan menolaknya. Wal maslub hadha sulbuhu salabahul mansur. Al maslub yang disalib adalah seorang yang nama yang disalib oleh al mansur karena zindiq. Kalau memang orang tadi adalah Muhammad ibn Sa'id yang disalib, aku pun tidak menolaknya. Ini mungkin saja begitu. Karena Al-Maslub itu, yang disalib itu adalah orang yang disalib oleh Al-Mansur karena zindir. Wahu masyhurun bil kadhib, dan dia terkenal dengan kedustaan. Wal wada' dan pemalsuan hadis. Walakinnahu lam yudrik Wabisah, tetapi dia tidak bertemu dengan Wabisah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa qad ruwiya hadzal hadis 'an an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min wujuhin mutaaddidah. Telah diriwayatkan hadis ini dari Nabi SAW dari berbagai macam sisi yang berbeda-beda. Wa ba'du turuqihi jayyidah, dan beberapa jalan-jalannya ada yang bagus. Fa kharaja al-Imam Ahmad ibn Hibban dalam sahihnya dari jalan Yahya ibn Abi Katsir dari Zaid ibn Salam dari kakeknya Al-Mamtur an Abi Umamah. Qala rajulun ya Rasulullah mal ism? Qala idha haka fi sadrika syai'un fada'hu. Kalau hatimu ragu-ragu, gelisah dalam hatimu, dalam dadamu, maka tinggalkan dia. Wa hadha isnadun jayyid ala syarti Muslim. Sanad ini bagus sesuai dengan syarat Muslim. Fa innahu kharraja hadith Yahya ibn Abi Kathir an Zaid ibn Salam. Karena Muslim pun mengeluarkan riwayat dari Yahya ibn Abi Kathir dari Zaid ibn Aslam. Wa athbata Ahmad sima'ahu minhu. Dan Imam Ahmad menetapkan bahwa beliau memang mendengar daripadanya. Wa in ankarahu ibn Ma'in, walaupun diingkari oleh ibn Ma'in. Wa kharaja al-Imam Ahmad min riwayat Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr. Sami'tu Muslim ibn Mishkam qala sami'tu Aba Ta'laba al-Khushani yaqulu qultu ya Rasulullah akhbarani ma yahul akhbirni ma yahullu li aw ma yahillu li wa ma yahrum alayya. Ya Rasulullah, khabarkan kepadaku apa yang halal bagiku dan apa yang haram. Faqala al-birru ma sakanat ilaihi an-nafs. Kebaikan adalah yang jiwa ini tentram kepadanya. Wa atma'anna ilaihi al-qalb, dan hati pun tenang dengannya. Sedangkan al-ithmu, yang namanya dosa, ma lam taskun ilaihi an-nafs, apa yang jiwa ini tidak tenang. Walam yatma'in ilaihi al-qalb, dan tidak tentram hati dengannya. Wa in aftakal muftun, walaupun difatwakan oleh semua orang yang berfatwa. Wa hadha aidan isnadun jayyid, ini pun sanad yang bagus. Wa Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr thiqatun masyhur. Abdullah ibn al-Ala ibn Zabr seorang yang thiqah dan dikenal. Wa kharaja al-Bukhari wa Muslim, dan orang ini dipakai pula di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa Muslim ibn Mishkan thiqatun masyhur juga. Wa kharaja Tabrani wa ghayruhu bi isnadin dha'if. Tabrani meriwayatkan dengan sanad yang lain dha'if. Dari hadis Wasilah ibn al-Asqa'. Qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata wahai Nabi, aftini. Fatwakanlah kepadaku an amrin, tentang perkara yang la as'alu anhu ahadan ba'da, yang aku enggak akan bertanya lagi kepada selainmu setelahnya atau setelahmu. Qala istafti nafsak, mintalah fatwa pada hatimu. Qultu kaifa li bidzalik, kaifa li bidzalik, bagaimana aku bisa berfatwa dengan hatiku. Qala tad'u ma yuri, tad'u ma yuribuka ila ma la yuribu. Tad'u dikipathahkan dalnya, artinya meninggalkan. Engkau tinggalkan apa yang meragukan kamu dan apa yang dikatakan, tinggalkan yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa memberikan fatwa. Qul wa kaifa li bidah, bagaimana li bidah. Qala tad' yadaka ala qalbik, letakkan tanganmu di hatimu. Fa innal fuada yaskutu bil halal, karena hati ini akan tentram dengan yang halal. Wa la yaskun lil haram, dan enggak akan tentram pada yang haram. Wa yurwa nahwu min hadits Abi Hurairah, diriwayatkan yang seperti ini dari Abi Hurairah bi isnadin dha'ifin aidan, dengan sanad yang lemah juga. Wa rawa Ibnu Lahiyah an Yazid ibn Abi Hubaib. Qala Ibnu Lahiyah punya dua keadaan. Beliau meriwayatkan dari kitabnya, sebelum kitabnya terbakar dia thiqah atau diterima, tetapi setelah terbakar dia tidak diterima. Qala an Yazid ibn Abi Hubaib anna Suwayd ibn Qais akhbarahu an Abdurrahman ibn Muawiyah anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ma yahillu li mimma yahrum alayya. Kalau berarti ini enggak disebutkan orangnya, hanya dikatakan seseorang datang kepada Nabi dan bertanya, apa yang halal bagiku dan apa yang haram atasku. Wa raddada alaihi thalatha mirar. Thalatha mirar, bertanya tiga kali. Kullu dhalika yaskutu an-nabi. Ketiga-tiganya Nabi diam tidak menjawab. Tsumma qala, kemudian berkata, aina as-sa'il? Mana si penanya? Faqala ana dha. Inilah saya. Ya Rasulullah. Faqala bi asabi'ihi, maka beliau berkata dengan jari jemarinya, ma ankara qalbuka fada'hu, apa yang diingkari oleh hatimu tinggalkan. Kharaja Abu al-Qasim al-Baghawi fi mu'jamihi, dikeluarkan oleh Abu al-Qasim al-Baghawi dalam mu'jamnya. Wa qala la adri Abdurrahman ibn Muawiyah sami'a minan Nabi. Aku tidak tahu apakah Abdurrahman ibn Muawiyah mendengar dari Nabi SAW atau tidak. Wa la alam ghairahu aw ghairu hadzal hadits. Dan aku tidak tahu selain hadits ini. Qultu huwa Abdurrahman ibn Muawiyah. Saya katakan kata Ibn Rajab itu adalah Abdurrahman ibn Muawiyah ibn Hadij jaa mansuban fi kitab Zuhd. Dia datang atau disebut dalam kitab Zuhd dengan disebutkan nasabnya. Mansuban libnil Mubarak. Wa Abdurrahman hadza tabi'i. Sedangkan Abdurrahman adalah tabi'i masyhur. Kalau tabi'i mendengar dari Nabi atau mengatakan qala Rasulullah berarti tidak nyambung atau dengan dikatakan mursal. Mursal barakallahu fiik. Wa qad shahha 'an Ibn Mas'ud annahu qala al-ithmu hawazzul qulub. Itu disebutkan dalam footnote nomor 2 riwayat Abdullah ibn al-Mubarak dari Ibn Lahiyah qabla al-ikhtilat, sebelum terbakar kitabnya, sebelum ikhtilat tercampur hafalannya. 6. Fahuwa mursalun sahih, maknanya mursalun sahih yang benar-benar sampai kepada tabi'i tadi. Qala, dikatakan mursalnya sahih, ya. Barangkali dikira hadisnya sahih. Hadis mursal dikatakan hadis yang tidak sahih. Tetapi sanad tadi bersambungnya dengan baik sampai kepada tabi'i tadi. Artinya kalau engkau percaya dengan tabi'i ini, seorang yang thiqah terpercaya masyhur, maka bisa saja dia mendengar dari sahabat, bisa saja dia mendengar dari tabi'i yang lain yang thiqah juga dari sahabat. Wallahu a'lam. Artinya masih ada kemungkinan benar hadis yang seperti ini, mursal yang sahih mursalnya. Ya. Itu insyaallah kalau ada dukung yang lain bisa naik dia. Kembali kepada ucapan beliau. Adapun isinya hampir sama. Maknanya hampir sama, hanya yang berbeda satu lafaz tadi. Da'ma yaribu ila ma la yaribu atau tad'u ma yaribu ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Wa rawaa 'an Ibn Mas'ud wa qad shahha 'an Ibn Mas'ud أنه قال الإثم حواز القلوب واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عبد الله إياكم وحزاز تدي حواز كان حزاز القلوب وما حز في قلبك من شيء فدعه. Dosa al-ithm حواز القلوب. Dosa itu akan membuat hati bergoncang atau tidak tenteram. Iyyakum wa hazzazil qulub, hati-hati kalian dengan bergoncangnya hati. Karena sungguhnya kalau hati itu bergoncang, tinggalkan saja. Wa qala Abu Darda al-khair fi tumanina. Kebaikan itu ada pada ketenteraman. Kebaikan itu ada pada ketenteraman atau ketenangan. Wa syarr, sedangkan kejelekan ada pada keraguan dan kegelisahan. روي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له أرأيت شيئا يحيكك أو يحيك في صدورنا لا ندري أحلال أم حرام. Dari ابن مسعود, dari wajah yang lain منقطع terputus, bahwasanya dikatakan أرأيت شيئا, bagaimana pendapatmu kalau ada sesuatu yang يحيك في صدورنا, yang menggelisahkan hati-hati kami. La nadri ahalalun hu am haram. Aku tidak tahu apakah itu halal atau haram. Faqala iyyakum wal muhakkikat. Hati-hati kalian dari semua yang menggelisahkan hati. Hati-hati kalian dari semua yang menggelisahkan hati. Fa innahunna al ithmu, karena itu adalah dosa. Wal hazzu wal haqqu mutaqariban. Kalimat al hazz al haqq itu berdekatan fil ma'na. Wal murad ma athara fil qalb, yang dimaukan adalah apa yang menjadikan hati ini sempit, gelisah. Wa athara fil qalbi diqan, menjadikan hati sempit. Harajan, berat. Wa nufuran, tidak terima hatinya. Wa karaha, ada tidak suka padanya. Fa hadhihi al ahadith ishtamalat ala tafsir al bir wal ithm. Sepertinya selesai beliau membahas hadithiyah, pembahasan hadith, mulai pembahasan makna. Qala rahimahullah, hadis di sini mengandung tafsir tentang makna kebaikan dan kejelekan. Wa ba'dhuha fi tafsiril halal wal haram, dan sebagian yang lain tafsir halal dan haram. Fa haditsun Nawas bin Sam'an, sedangkan hadis Nawas bin Sam'an menafsir Nabi menafsirkan padanya tentang al-birr, kebaikan, yaitu husnul khuluq. Ini yang paling sahihnya karena diriwayatkan oleh Muslim. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wa fasarahu fi hadis Wabithah, dan ditafsirkan dalam hadis Wabithah, ini yang tadi banyak jalannya yang berbeda-beda, sebagian besarnya dhaif. Wa ghairuhu bi matma'anna ilaihi al-qalb wa nafs, bahwa yang namanya kebaikan adalah dalam hadis Wabithah apa yang hati ini tenteram dan jiwa ini tenteram. Kama fassara al-halal bidzalik, sebagaimana ditafsirkan yang halal juga yang menenteramkan hati dalam hadis Abi Sa'labah. Innama ikhtalafa tafsiruhu lil birri, hanya saja bertentangan atau terjadi perselisihan tentang tafsirnya tentang kebaikan. Li'anna al-birr yutlaq bi'tibaraini mu'ayyanain, karena yang namanya kebaikan itu diucapkan untuk dua perkara tertentu, mu'ayyan tertentu. Apa dua perkara tersebut? Ahaduhuma, salah satunya, bi'tibari mu'amalatil khuluq bil ihsani ilaihim. Pertama, dianggap kebaikan dari sisi pergaulan dengan manusia, yaitu dengan ihsan, memberikan kebaikan pada mereka. Wa rubbama khassa bil ihsani ilal walidain, dan kadang-kadang pula muamalah tersebut yang paling khusus adalah bagaimana muamalahnya kepada kedua orang tua, kebaikan-kebaikan pada kedua orang tua. Fayuqal, maka dikatakan birrul walidain. Wa yutlaq katsiran 'alal ihsani ilal khalqi 'umuman, dan disebutkan pula seringkali kalimat ihsan adalah akhlak yang baik secara umum. Wa bil walidaini ihsana, sering disebutkan ihsan khusus pada kedua orang tua. Tapi dipakai pula untuk sikap baik kepada seluruh manusia. Wa qad sannafa Ibnu al-Mubarak kitaban samahu Kitabul Birri was-Silah. Ibnu al-Mubarak punya kitab, dikasih judul kitabnya Kitabul Birri was-Silah. Al-Birr yang tadi dibahas, kebaikan dalam bermuamalah, atau birrul walidain dan lainnya. Wa kadzalika fi sahih al-Bukhari wa jami' at-Tirmidzi, dalam sahih Bukhari dan dalam Jami' at-Tirmidzi ada kitab Al-Birr was-Silah. Bab khusus kitab Al-Birr was-Silah. Wa yatadamman hadha al-kitab al-ihsan ila al-khalqi 'umuman. Ternyata dimasukkan oleh Imam Bukhari dan Tirmidzi dalam bab Al-Birr was-Silah semua ihsan dalam bentuk akhlak secara umum. Berarti bukan khusus walidain. Wa yuqaddim fihi birrul walidain, tetapi didahulukan dengan birrul walidain, paling utama, paling dulu. Wa fi hadis Bahz ibn Hakim an abihi an jaddih annahu qala ya Rasulullah man abir, ya Rasulullah siapa yang aku harus bersikap baik? Qala ummu, qala thumma man, qala thumma abaka, qala thumma man, qala thumma al-aqar aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Nah, dalam riwayat disebutkan 3 kali, thumma ummu, thumma man, thumma ummu, thumma man, thumma ummu, sampai yang ketiga kali thumma abu. Wa min hadha al-ma'na qawlu an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Wa bil musnad annahu su'ila 'an birr al-hajj faqala it'amut ta'am. Haji mabrur adalah tidak memiliki pahala kecuali surga. Tapi mana kaitannya dengan al-birr? Al-mabrur itu yang sangat birr. Dari kata birr, mabrur. Al-hajjul mabrur artinya haji yang memiliki sifat al-birr, kebaikan dari yang bagus, yang baik. Ditanya tentang birrul hajj, bagaimana mabrurnya haji? Yang kayak apa haji yang mabrur? Qala it'amut ta'am, memberikan makan. Wa ifsha'us salam, menebarkan salam. wa fi riwayat ukhra wa tibul kalam, dan ucapan yang baik. Berarti mendukung makna tadi bahwa bir itu mengarah pada akhlak, atau dengan kata lain muamalah dengan manusia. Kadang-kadang orang haji karena susahnya, sempitnya, sesaknya, kebanyakan tidak sabar. Itu tidak mabrur atau kurang mabrur. Yang mabrur itu dia tetap bersikap baik pada semua kaum muslimin yang bersama-sama haji dengannya. Itu memang berat ujiannya di sana, masya Allah. Tetapi disebutkan di sini birrul hajj, membantu memberi makan orang yang ingin makan, atau membantu orang yang kehausan, memberi salam pada mereka, atau tibul kalam, ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul al-birru shay'un hayyin wajhun taliqun wa kalamun layyin. Atau kalamun layyin. Kata Ibn Umar, yang namanya al-bir shay'un hayyin. Namanya bir itu adalah sesuatu yang mudah. Apa shay'un hayyin? Sesuatu yang mudah. Wajhun taliq wa kalamun layyin. Wajah yang cerah dan ucapan yang baik. Layyin, ucapan yang lembut. Namanya bir itu mudah. Wajah cerah, ucapan lembut. Wa idza qarana al-birru bit-taqwa. Kalau al-bir diiringkan dengan takwa bersama-sama, misalnya birri wa taqwa, ta'awanu alal birri wa taqwa, ini diiringkan dengan takwaan. Faqad yakunu al-murad bil birri mu'amalatul khalqi bil ihsan wa bil taqwa mu'amalatul khalqi bi fi'li ta'atihi. Kalau diiringkan dengan ketakwaan, maka yang bir adalah muamalah dengan manusia, sedangkan takwa muamalah kepada Allah Taala, atau ketaatan kepada Allah Taala. Wajtinabul muharramatih, yaitu mengerjakan ketaatan-ketaatan pada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Wa qad yakunu urida bil birri fi'lul wajibat. Kadang-kadang yang dimaksud dengan al-bir adalah melakukan yang wajib-wajib, sedangkan takwa meninggalkan yang haram-haram. Karena al-bir artinya kebaikan-kebaikan, berarti ketaatan-ketaatan yang wajib-wajib. Sedangkan takwa dari kata waqayaqi wiqayatan, menghindari sesuatu, yaitu ancaman Allah, azab Allah, supaya terhindar dari itu dikatakan takwa, berarti meninggalkan yang haram-haram. Ini tafsir kedua. Wa qalu ta'ala wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan kalian jangan bantu-membantu dalam dosa dan permusuhan. Qad yuradu bil itsmi, bisa jadi yang dimaksudkan dengan kalimat itsm adalah maksiat-maksiat. Sedangkan udwan adalah kezaliman-kezaliman kepada makhluk. Berarti sama dengan yang pertama tadi, tapi sebaliknya. Yang pertama tadi al-bir wa taqwa. Bir kaitannya dengan manusia. Sedangkan takwa kaitannya dengan Allah Taala. Al-itsmi wal udwan sebaliknya. Al-itsm dosa-dosa berkaitan dengan Allah Taala. Sedangkan udwan permusuhan, kezaliman, kejahatan pada manusia. Wa qad yuradu bil ithmi huwa muharram fi nafsihi kazina. Tetapi kadang-kadang dimaukan dengan ithm adalah apa yang haram pada dirinya pribadi, seperti zina, sariqah, wa syurbul khamr. Wa bil udwan, sedangkan udwan adalah tajawaza ma adzina fihi. Dia melampaui batas pada apa yang diizinkan. Itu udwan, melampaui batas. Manuhiya anhu, apa yang dilarang kalau berlebihan. Mimma jinsuhu ma'dun, padahal yang jenisnya itu sesungguhnya dibolehkan, tetapi ketika berlebihan tidak boleh. Qatli man ubiha qatluhu liqisasin, seperti membunuh orang yang dibolehkan untuk dibunuh karena qisas. Wa man yubah, dan yang tidak boleh. Wa akhdha ziyadah alal wajib minan nas fi zakah, atau mengambil lebih dari yang wajib pada zakat. Harusnya segini, diambil lebih dari itu. Wa mujawazatul jid alladhi amara bihi fil hudud, atau menambahkan cambukan pada hukum cambuk yang seharusnya sekian dia lebihkan. Itu udwan. Tetapi kebiasaan para ulama menyebutkan yang paling rajih dulu, baru kemudian yang di bawahnya. Biasanya memakai bahasa Yang pertama bahasa jazm, bahasa tegas, yang di bawahnya bahasa dan ada pula yang berkata, dan ada pula yang berkata. Atau pakai sigatut tamrid, waqila, waqila, dan dikatakan itu biasanya yang di bawah kerajihannya. Sehingga kalau kita lihat yang di awal-awal disebutkan oleh Ibnu Rajab berkaitan dengan apa yang kita bahas, bahwa al-birr adalah kebaikan yang berkaitan dengan manusia. Dan didukung pula dengan atsar Ibnu Umar, al-birru hayyin, wajhun taliq wa kalamun layyin. Wal ma'na tsani, sekarang yang kedua. Min ma'na al-birr, dari ma'na al-birr, yutlaq wa yurad bihi fi'lu jami' at-tha'ati adh-dhahirah wal batinah. Kadang-kadang bir dimaukan dengannya adalah seluruh ketaatan-ketaatan yang zahir dan batin. Kaqouli ta'ala walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala 'ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Disebut di awal dengan albir dan diakhiri dengan kalimat taqwa. Apa itu albir? Yang beriman pada Allah dan hari akhir, yang beriman pada malaikat-malaikatnya, pada kitabnya, pada nabi-nabi, mengeluarkan harta sebagai zakatnya dengan sukarela kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan juga yang meminta-minta, dan juga yang tertawan, tawanan-tawanan, dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, dan menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji, dan yang sabar dalam kesusahan, kesulitan. Mereka lah orang-orang yang jujur. Wa ulaika humul muttaqun, mereka lah orang-orang yang takwa. Berarti albir ini semua dan takwa yaitu semua disamakan dalam ayat ini. Wa qad ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil imani fatala hadhil ayah. Nabi pernah ditanya apa itu iman, dibaca ayat ini. Yang namanya iman adalah seperti ini. Ayy fal birru bi hadzal ma'na yadkhul fihi jami'u tha'atil batinah. Albir dengan makna yang kedua ini mencakup seluruh ketaatan-ketaatan yang batin maupun yang lahir. Yang batinah, yang batin seperti beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ila akhir. Wa ta'at adh-dhahirah, sedangkan ketaatan secara zahir, secara lahir seperti infak, mengeluarkan harta, infakul amwal fi ma yuhibbuhu, pada apa-apa yang disukai Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menepati janji, sabar terhadap takdir-takdir yang Allah takdirkan seperti sakit, kemiskinan, wala ta'at, dan sabar dalam ketaatan, tasabr 'inda liqa'il adu, seperti sabar dalam menghadap musuh. Wa qad yakunu jawabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin nawas syamilan li hadhihi al-khisal kulliha. Maka jadilah jawaban nabi dalam hadis nawas yang dikeluarkan oleh Muslim tadi mencakup semua itu. Kulliha. Karena husnul khuluq qad yurad bihi takhalluq bi akhlaqis syari'ah wa ta'addub bi adabillah allati addaba biha ibadahu fi kitabih. Kama qala ta'ala ila akhirih. Kata beliau rahimahullah, jawaban Nawas mencakup semuanya karena yang namanya husnul khuluq dalam hadis tadi dikatakan albirru husnul khuluq. Albir itu adalah kebaikan akhlak. Kebaikan akhlak bisa dimaksud dengannya adalah berakhlak dengan akhlak syariat, akhlak Islam. Wa ta'addu bi adabillah, dan beradab dengan adab-adab yang Allah ajarkan, adab biha ibadah, yang Allah ajarkan pada hamba-hambanya dalam kitabnya. Kama qala ta'ala li rasulillah, sebagaimana dikatakan oleh Allah SWT kepada rasulnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Wa qalat Aisyah, Aisyah juga pernah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, dijawab kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya beliau adalah Qur'an. Ini akhlakul Qur'an, berarti akhlak syariat, akhlaknya sesuai dengan perintah Allah. yani annahu yata'addab bi adabihi, yani beradab dengan adab-adab yang Allah ajarkan dalam Quran. Fa yaf'al awamirahu wa yajtanib nawahiyahu, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Fasara al-amalu bil Qur'ani, berarti mengamalkan Quran adalah husnul khuluq. Khuluqan kal jibillah wat tabi'ah, berarti mengamalkan Quran itu adalah akhlak. Kal jibillah wat tabi'ah la yufariquhu, seperti tabiat seseorang atau sifat seseorang yang tidak berpisah dengannya. Wa hadha ahsanul akhlaq, akhlak yang sesuai dengan Quran adalah sebaik-baik akhlak. Wa asyrafuha, dan yang paling mulianya. Wa ajmaluha, dan paling bagusnya. Wa qad qila, dan kadang dikatakan, inna ad-dina kulli khuluqun, agama ini seluruhnya adalah akhlak. Maka semuanya tidak salah bagi mereka yang berkata yang penting itu akhlak. Jangan dibantah, tidak bisa, yang penting itu akidah. Kenapa? Kalau kita tanya dan apa dalilnya, mereka akan bawa hadis di sini. Tetapi yang salah adalah mereka memahaminya yang penting itu perangai. Adalah. Karena akhlak bisa bermakna khuluqul Quran seluruhnya. Artinya di dalamnya ada akidah, ada ibadah, ada amal saleh, ada sedekah, ada segala macam, sampai mencapai sikap perangai pada manusia. Bagaimana sikapnya kepada orang di sekitarnya, kepada tetangga bagaimana, kepada tamu bagaimana, dan terutama kepada orang tua bagaimana. Ini barakallahu fikum termasuk di dalamnya. Sehingga yang dibantah jangan kalimat tidak bisa, bukan akhlak yang paling penting. Bentar. Dan terburu-buru. Nabi ketika ditanya tentang albir, albir husnul khuluq. Bahkan dikatakan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak. Mau apa? Kalian enggak akan bisa membantah dalil-dalil ini. Karena memang hadis ini ma'ruf, masyhur, dan didukung dengan sekian banyak riwayat-riwayat ini. Memang itu inti dari agama ini adalah al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Tapi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada para sahabat, akhlak kepada para ulama, akhlak kepada orang tua, akhlak terus begitu. Jangan sampai dipisah-pisahkan dan disempitkan. Barakallahu fikum. Kadang-kadang berpaling dari beberapa orang, buang muka dari beberapa orang, dikatakan hasan khuluq atau khuluqul hasan. Kadang-kadang. Kapan itu? Ketika Allah berfirman yang tadi malam dibahas, idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum, kata Allah. Kalau engkau melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami tanpa ilmu, nyelewengkan ke sana kemari, fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Jangan dibilang akhlaknya jelek, akhlaknya bagus sesuai dengan Quran. Sehingga barakallahu fikum, al-akhlaqu yahtaju ila al-'ilm. Berarti akhlak itu butuh ilmu. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Inna ad-din kulluhu khuluqun. Maka kadang dikatakan agamanya seluruhnya adalah akhlak. Wa amma fi hadisi wa bisah. Taib, adapun pada hadis wa bisah. Faqala al-birru matma'anna ilaihi al-qalbu wa matma'anna ilaihi nafs. Namanya kebaikan itu adalah yang hati tentram, jiwa tentram. Wa fi riwayah man syaraha ilaihi sadr. Dalam riwayat yang dada ini lapang. Wa fassara al-halal, ditafsirkan yang halal juga seperti itu. Yang hati ini lapang, jiwa tentram, hati juga tenang. Dalam hadis Abi Tha'labah wa ghairihi. Wa hadha yadullu ala anna Allah fatara ibadahu ala ma'rifatil haq. Ini menunjukkan bahwasanya Allah sudah menjadikan pada hamba-hambanya fitrah ma'rifatil haq, mengenali kebenaran. Fitrahnya mengenali kebenaran. Wa sukun ilaihi wa qabulih. Fitrahnya dia tentram pada sesuatu yang benar dan baik. Wa qabulih, dan bisa menerima. Wa rakkaza fi ittiba'i mahabbata dzalik, dan Allah sudah tanamkan dalam tabiat manusia yang masih normal percintaan pada kebaikan dan kebenaran. Kalau itu baik, hatinya nerima, tentram. Itu sudah ditanamkan secara fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan masih normal karena ada orang-orang yang perasaannya mengatakan itu baik, tapi mulutnya menyatakan dengan kalimat yang sebaliknya. Berarti menentang fitrahnya. Sudah rusak dia. Wa nufur an diddihi, dan juga jiwa sudah dijadikan oleh Allah secara fitrah menolak, atau nufur itu berpaling, lari dari diddihi, dari lawannya. Wah, kok jelek amat? Wah, kok enggak pantas? Kok sepertinya hatinya sempit, gelisah ila akhir. Wa qad yadkhul hadha fi qawlihi fi hadits Iyad ibn Himam. Inni khalaqtu ibadi hunafa'a muslimin. Aku menjadikan atau menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, dalam keadaan lurus. Muslimin, semuanya muslim. Fa'atathumus syaitan. Kemudian didatangi oleh syaitan, fajtalathum an dinihim. Maka syaitan itu pun menyeret mereka, menyimpangkan mereka dari agama mereka. Faharramat alaihim ma ahlaltu. Syaitan mengharamkan apa yang aku halalkan. Wa amaratuhum an yushriku bi. Dan memerintahkan mereka untuk mensekutukan aku. Ma lam unazzil bihi sultana. Yang aku tidak menurunkan ilmunya. Sultan buktinya atau dalilnya. Hadis dalam Sahih Muslim. Atau hadis yang lebih kita kenal, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yu'awwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir, lahir dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, sebagaimana bahimah melahirkan bahimah jam'a. Hal tuhissuna biha min jad'a, apakah kalian lihat ada yang lahir dalam keadaan jad'a? Jad'a itu sudah dipotong telinganya, sudah dikasih tanda. Enggak ada? Enggak ada. Lahir dalam keadaan semuanya utuh. Qala Abu Hurairah, "Iqra'u in syi'tum." Kata Abu Hurairah, "Bacalah kalau kamu mau. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah." Fitratallah yang Allah sudah fitrahkan pada manusia. Dan tidak akan kau dapati pada ciptaan Allah ini berubah. Fitrahnya manusia seperti itu. Sehingga mereka-mereka yang menyelisihi Quran dan Sunnah, menyelisihi akhlak yang mulia, hatinya gelisah di awal. Orang yang mencuri, awalnya gemetar, keringat dingin. Orang yang berbuat zalim sama. Ada enggak tega, ada begini, ada begitu. Tapi dipaksakan. Sampai fitrahnya sedikit demi sedikit rusak. Dan setelah itu, jadi pencuri yang handal, tidak ada sedikit pun gemetar. Sama dengan penyimpangan lainnya. Awalnya seperti itu, haka fi nafsihi, gelisah di hati, wa taraddada fil qulub, ragu-ragu dalam hati, tidak tentram, gelisah, bahkan setelah mengerjakan enggak bisa tidur semalaman. Gelisah. Apa yang saya lakukan tadi? Ini barakallahu fikum yang namanya al-ithmu. Perkara yang jelek, perkara yang dosa. Walihada sammallahu ma amara bihi ma'rufan wa ma naha anhu munkaran. Dari sinilah sebabnya kenapa Allah namakan yang baik-baik dengan ma'ruf, yang jelek-jelek dengan munkar. Terjawab sekarang, kenapa kok namanya ma'ruf? Yang jelek kenapa namanya munkar? Ma'ruf, ma'rufun fil qulubi wal fitar. Sudah dikenal di dalam hati-hati manusia, sudah diketahui. Ma'ruf artinya diketahui oleh fitrah manusia dan oleh semua fitrah yang sudah Allah ciptakan pada manusia. Sedangkan munkar yang diingkari oleh hati, diingkari oleh jiwa, diingkari oleh fitrah. Ini enggak benar ini. Ini barakallahu fikum yang menyebabkan dinamakan kebaikan dengan ma'ruf, dinamakan kejelekan dengan munkar. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, bersikap baik, mengeluarkan zakat, kepada kerabat dekat, wa yanha 'anil fahsya, dan mencegah perbuatan keji dan munkar dan juga baghi. Wa qala fi sifati rasul, dan Allah berfirman sifati Rasulullah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa akhbara anna qulubal mu'minin tatma'innu bi dzikrih, dan dikhabarkan pula bahwa hati-hati mukminin akan tenteram dengan menyebutnya. Fal qalbu alladhi dakhala nurul iman, namanya hati yang dimasuki padanya nurul iman, wan syaraha bihi wan fasaha, yang jadi lapang hatinya, jadi luas hatinya, yaskun lil haq, akan menerima kebenaran. Wa yatma'innu bihi, dan tenteram dengannya, bi qalbihi, wa yanfir anil batil, dan pasti akan lari dari kebatilan, dan yakrahuhu, dan membencinya, wala yakbalu, dan enggak akan menerimanya. Atau na'alaikum. Agak panjang. Sebab kalau tidak panjang, dapat pembahasan hadisiyah, belum dapat maknanya, saya khawatir akan salah paham. Bagaimana salah pahamnya kaum sufi, yang mereka melihat ada seseorang diajak khuruj tidak mau, karena mau balik ke Madinah, mau melanjutkan studinya. Dijawab, ngapain kamu belajar jauh-jauh ke Madinah? Mau belajar syariat? Iya. Mau belajar halal haram? Iya. Gak usah belajar jauh-jauh, kucing juga tahu mana benar, mana salah, mana yang halal, mana yang haram. Ketika dia makan, diberi olehmu, dia makan dengan tenang. Tetapi kalau dia mencuri dari lemarimu, kamu datang, dia lari. Kenapa? Kalau yang tadi tenang, sekarang lari. Yang tadi dia merasa bahwa ini halal, yang kedua dia merasa bahwa dia salah. Kucing saja tahu. Istafti qalbak, mintalah fatwa dari hatimu. Ini yang dibawa hadis ini. Mintalah fatwa dengan hatimu. Kalau sesuatu menenteramkan hati, berarti benar. Kalau menggelisahkan hatimu, berarti salah. Kamu enggak usah belajar ke Madinah. Hada barakallahu fikum kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat yang benar, tapi yang dimaukan kesalahan, kebatilan. Kalimatnya, kalimat dari hadis, istafti qalbah. Tetapi yang dipahami oleh dia, pemahaman yang batil. Yang paling tinggi itu hujjah, dalil. Sampai ketika kamu tidak mendapatkan hujjah, tidak mendapatkan dalil, kamu lihat. Apakah mulai berbicara tentang hadis ini? Ya. Kalau tenteram kepadanya, kerjakan. Kalau ternyata tidak, jangan. Tinggalkan apa yang meragukan. Letaknya di bawah hujjah. Setelah qala Allah, setelah qala Rasul, setelah qala salafus salih, setelah dalil-dalil dan hujjah, maka itu baru kamu bicara tentang masalah qulub. Karena tadi akan menanyakan semuanya. Kata sahabat tadi, aku akan menanyakan semua yang baik-baik, semua yang jelek-jelek. Aku ingin mengerjakan semua yang baik-baik, aku ingin meninggalkan semua yang jelek-jelek. Begitu datang, Nabi langsung tahu, kamu yang akan tanya atau saya yang akan bicara? Silakan engkau ya Rasulullah. Engkau datang untuk tanya kebaikan dan keburukan? Benar ya Rasulullah. Baru terang. Kalau tidak digitukan oleh Nabi, berapa ribu, berapa ratus ribu yang dia akan tanyakan kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Sehingga diajarkan intinya. Setelah apa yang disampaikan dalam syariat ini secara lengkap, kemudian diajarkan satu kaidah. Kalau engkau tidak mendapatkan bukti-bukti, dalil-dalil dan hujjah, maka kamu lihat, yang namanya ma'ruf adalah ma'rufun fil qulub. Yang namanya munkar, ankarul fitrah, yang diingkari oleh fitrah-fitrah manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.